نتعلم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدين والديكم وماتنا وماتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن نتغشى المغفرة بركاته وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وإذا قصدت بيت الخلاء لبول أو غائط فالبسنا عليك، واستر رأسك، وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وقول عند إرادة الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني. ولا تذكر الله على تلك الحالة إلا بقلبك. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قصدت بيت الخلاء، jika kamu bertujuan masuk ke WC, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, libaulin au ghaitin, untuk kencing atau untuk berak, falbas na'lek, maka pakailah kedua sendal kamu. Kalau ada di ruangan yang di situ bersih, sediakan sendal khusus ada di kamar mandi. Pertama, karena ngikuti Nabi. Kedua, lebih menjaga daripada najis. Lebih menjaga daripada najis. Ketiga, apalagi di waktu malam, kurang bagus ketika kaki kita ini menginjak kepada sesuatu yang sangat dingin. Kalau bahasa sekarang gampang masuk angin misalnya atau yang lainnya. Pakailah sendal ketika kamu masuk kamar mandi. Wah, nanti akhirnya basah semuanya. Sediakan untuk di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, lepas, gak ada masalah. Atau ganti sendal yang baru di luar kamar mandi. Biasanya pakai dari kayu ya, klompen biasanya ya, kalau di dalam kamar mandi. Wastur ra'sak, dan tutuplah kepala kamu, karena Rasulullah setiap masuk kamar mandi ditutup kepalanya. Boleh pakai kopiah, boleh ditutup handuk. Kalau enggak ada, ditutup dengan lengan, dengan lengannya. Yang penting ditutup, karena itu yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqaddim rijlakal yusra, dan dahulukan kaki kamu yang kiri, fiddukhul, ketika masuk. Wal yumna, dan dahulukan kaki yang kanan, fil khuruj, ketika keluar. Jadi lawannya masjid. Kalau masjid masuk, dahulukan kaki kanan. Keluar, dahulukan kaki kiri. Kalau WC, dahulukan kaki kiri masuk. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa turuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu senang mendahulukan yang kanan. Kalau pakai sendal kanan dulu. Kalau bersisir bagian kanan dulu. Kalau wudu mandi mendahulukan kanan dulu. Semua urusannya. Tapi itu mimbab makromah. Urusan-urusan yang mulia. Kalau urusan-urusan yang tidak mulia, masuk kamar mandi, masuk WC, kiri dulu. Untuk kenapa? Karena bukan untuk sholat, bukan untuk zikir, bukan untuk merapikan, tapi membuang hajat, kiri dulu. Justru kalau keluar kanan dulu. Untuk berpakaian menutup aurat kanan dulu. Tapi kalau untuk membuka kiri dulu. Karena di situ membuka aurat. Untuk makan mulia kanan dulu. Pakai tangan ya. Pakai kanan. Untuk membersihkan najis pakai kiri. Diatur pakailah kanan ketika dalam keadaan yang mulia. Pakai kiri atau dahulukan kiri ketika bukan keadaan yang mulia begitu. Nah. Bagaimana kalau keluar masjid ya? Keluar masjid mendahulukan mana dulu? Kiri dulu. Pakai sandal mendahulukan mana dulu? Kanan dulu. Gimana ini kalau keluar masjid? Loh. Kita keluarnya benar mendahulukan kiri, tapi pakai sendalnya kiri dulu nanti. Caranya keluar dari masjid dahulukan kiri, diinjek sandalnya, jangan dipakai. Setelah itu kan baru kaki kanan dikeluarkan dari masjid, langsung pakai sandalnya, baru setelah itu pakai sandal yang kiri. Dua-duanya dapat jadinya. Dua-duanya dapat jadinya. Begitu juga ketika masuk kamar mandi, itu sandalnya ada di dalam kamar mandi, gimana? Masukkan kiri dulu, diinjek sendalnya, kemudian baru kaki kanannya masukkan ke sendalnya, setelah itu kiri dimasukkan ke sendalnya. Dua-duanya dapat akhirnya. Taib. Mendahulukan kanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Nabi, dalam ajaran Islam itu kanan itu lebih diprioritaskan. Nanti di hari kiamat menjadi tanda sebelah kanan itu orang yang selamat. Sebelah kiri itu adalah orang yang tidak selamat. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud tatalhim mamdud ashabul yamin dalam nikmat. Wa ashabus syimali ma ashabus syimal. Ini sebelah kanan, sebelah kiri mereka itu dalam orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam segala sesuatu kita dianjurkan mendahulukan yang kanan supaya nanti di hari kiamat termasuk golongan kanan. Wa qul inda iradati dukhul, dan bacalah kamu ketika hendak masuk kamar mandi. Allahumma bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini doa untuk masuk kamar mandi. Pertama bacaan bismillah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah. Yang menghalangi antara matanya jin ketika manusia itu membuka aurat itu bukan tembok. Kalau manusia bisa dihalangi dengan tembok, dengan penghalang. Tetapi kalau jin, supaya enggak kelihatan auratnya ketika masuk kamar mandi, maka bacaan bismillah adalah penghalang daripada jin melihat aurat manusia itu. Karena itu sebelum kita masuk dianjurkan untuk membaca bismillah. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung darimu minal khubthi, jamak khabith, daripada setan-setan laki. Wal khaba'ith, jamak khabithah, dan setan-setan perempuan. Setan itu ada laki dan perempuan ya. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada setan-setan, baik laki maupun perempuan. Dua-duanya jahat. Dua-duanya jahat. Kenapa kok kita masuk kamar mandi kok berlindung daripada setan? Sebetulnya berlindung daripada setan sekalipun baca Quran, sekalipun dalam sholat. Allah berperintahkan apa? Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaitonir rajim. Jika kamu ingin membaca Al-Qur'an, bacalah a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Dalam sholat sendiri kita juga disunnahkan sebelum baca surat Al-Fatihah membaca a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kenapa? Setan itu menggoda kita itu habis-habisan, enggak pernah istirahat. Musuh setan ini udah sumpah, la'ak'udannahum siratakal mustaqim wa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, aku akan duduk tunggu manusia, tak tunggoi, kata setan, supaya manusia tadi itu tidak sampai menjalani ajaran agama. Aku pengaruhi dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan syukur terhadap nikmat-Mu. Jadi setan itu betul-betul berupaya, targetnya adalah satu, supaya kita menjadi temannya di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena itu kita jangan sampai lupa terhadap musuh bebuyutan kita. Mulai datuk kita pertama loh itu udah digoda, apalagi inti Nabi Adam itu udah digoda di surga sampai turun ke bumi karena digoda sama setan. Apalagi yang di bumi kepingin masuk surga merasa aman daripada setan. Hati-hati, yang di surga itu loh bisa terpengaruh sampai diturunkan ke bumi. Apalagi turunannya yang di bumi kepingin masuk surga merasa aman daripada setan. Terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, masuk kamar mandi juga begitu. Ya Allah, aku berlindung daripada setan-setan laki dan setan-setan perempuan. Kenapa kok kamar mandi itu kok identik dengan setan? Nah, di sini ulama banyak berkomentar. Pertama, karena WC itu adalah tempat yang kosong daripada zikir kepada Allah. Enggak ada sholat berjamaah di WC. Enggak ada tadarus Al-Quran di WC, majlis taklim di WC. Enggak ada. Karena itu rumah-rumah kita, tempat-tempat kita, kantor-kantor kita, kios-kios kita, kalau kita tidak gunakan untuk berzikir, jangan-jangan seperti WC, menjadi sarangnya setan nantinya. Paham nih? Ini yang pertama. Karena setan itu kalau sudah dengar zikir, dia lari seperti lalat digesuh, seperti lalat diusir, lari. Jadi dia tadi itu berkerumun mempengaruhi manusia, kalau manusia itu berzikir, lari. Idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Karena itu orang-orang yang beriman itu kalau sudah dipengaruhi sama setan, langsung dia tadi itu ingat kepada Allah, kembali ke Allah, zikir kepada Allah, setan itu akan terusir darinya. Yang kedua, kamar mandi, WC itu menjadi sarangnya setan. Kenapa? Li'annahu mahallun yukshafu fihil aura ghaliban. Karena di tempat itu aurat kebanyakan dibuka. aurat kebanyakan dibuka. Masuk kamar mandi untuk sikatan jarang, tapi yang ada membuka aurat ya untuk buang hajat, untuk mandi. Terbukaannya aurat itu disenangi sama setan. Karena itu kalau ada perempuan atau laki yang sengaja membuka auratnya padahal bukan di WC, wah itu paling senang setan. Di WC aja senang setan, apalagi di luar WC. Ya apa olahraga, megal-megal itu, dikasih musik, poco-poco. Paling senang itu setan dengan itu. Kenapa? Terbuka aurat. Kamar mandi itu menjadi sarangnya setan karena di situ banyak terbuka aurat, sering terbuka aurat ada di situ. Anak-anak Anda kalau sering terbuka auratnya, enggak pakai kerudung kalau perempuan, pakai pakaian yang ketat kalau laki, pakai celana pendek. Lah ya apa Ustaz? Sepak bola, pakai celana pandang. Enggak enak, enggak usah sepak bola dah. Kalau begitu, senang setan ini akan mempermainkan. Kalau Anda nendang bola, Anda akan ditendangi sama setan, akan dipermainkan bagaikan bola nantinya. Baik. Sebagian ulama lagi menyatakan karena di situ adalah tempat kotoran, tempat najis. Sedangkan setan itu adalah kotor, senangnya dengan yang kotor gitu. Tiga-tiganya memang ada di WC dari itu. Karena itu WC itu jangan sampai kotor. Yang kedua, WC tadi itu kamu setiap masuk bacalah doa yang diatur oleh Nabi. Yang ketiga, jangan terlalu lama. Itu sarangnya setan. Masuklah hanya untuk keperluan. Setelah itu cepat-cepat keluar. Mau berak, buang hajat, bawa kopi, bawa koran. Habis rokok 2 batang. Ini menikmati sesuatu di sarangnya setan. Ada apa? Laksanakan di situ secepatnya keluar. Karena setan betul-betul akan menguasai kamu di tempat itu. Taib. Wa indal khuruj, dan ketika keluar daripada WC, maka bacalah ghufranak alhamdulillah alladhi adhaba annil adha wa afani. Ghufranak, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi adhaba annil adha, yang telah menghilangkan dariku gangguan. Wa afani, dan memberi afiat aku, memberi kesehatan kepada aku. Pertama di sini mohon ampun. Ghufranak. Kenapa kok kita keluar kamar mandi kok mengucapkan ghufranak, mohon ampun? Apa yang kita lakukan daripada kesalahan di situ? Pertama karena di situ kita jelas berhenti dikir. Berhenti ibadah dengan anggota badan. Maka sepatutnya kita juga memohon ampun karena kita tidak melakukan zikir atau ibadah dengan anggota badan kita. Ghufranak, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kedua, kita kurang mensyukuri daripada kenikmatan yang Allah berikan lewat, maaf, kita kencing atau berak. Anda bisa bayangkan telat kencing apa yang Anda rasakan? Telat berak apa yang Anda rasakan? Kemudian Allah kasih gampang keluarnya. Maka itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda jarang mensyukuri, kamu anggap itu adalah biasa. Padahal telat Anda 2 hari aja udah enggak kuat Anda nahan sakitnya. Karena itu di situ Anda menyatakan ghufranak, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Begitu juga ketika Anda masuk untuk wudu atau untuk mandi. Tahukah air yang Anda gunakan untuk wudu, untuk mandi, itu adalah termasuk kebutuhan pokok kehidupan Anda yang jarang Anda nilai, yang jarang Anda syukuri. Bisa Anda masak tanpa air? Bisa petani menanam padi tanpa air? Bisa Anda hidup tanpa minum air? Tapi banyak Anda lupakan kenikmatan yang sangat berharga itu. Seakan-akan air tidak berharga, duit lebih berharga. Kalau seandainya kamu dikasih duit yang banyak setiap hari 1 triliun, tapi gak dikasih air sama sekali, kira-kira kamu milih mana? Gak dikasih air seminggu, kasih duit setiap hari 1 triliun, sama dikasih air normal, duitnya biasa-biasa aja. Saya yakin, jangan telat air, gak kuat kita. Karena itu, air ini sebetulnya lebih berharga daripada duit Anda. Tapi kadang-kadang kita menilai duit kita lebih berharga daripada air. Disitulah kita menyatakan ghufranak, mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Kedua, kita syukur. Alhamdulillah alladzi adhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan gangguan dari kami dan memberikan kesehatan kepada kami. Tadi sudah saya singgung. Kalau Anda telat daripada berak aja, sakitnya perut, kemudian panas dalam, kemudian apa? Ada luka itu di bibir itu apa namanya? Sariawan, macam-macam dah. Kembung, macam-macam yang Anda rasakan. Tapi Anda bisa mengeluarkan itu dengan gampang. Subhanallah. Allah keluarkan penyakit dari kita. Begitu juga kencing, Allah keluarkan gampang, Allah keluarkan penyakit daripada kita. Yang ajib, Allah kasih tanda-tanda mau keluar itu. Kalau enggak pakai tanda, duduk di sini langsung keluar. Anda bisa bayangkan, enggak iso ngempet. Buyar semuanya nih majelis ini. Gurunya muntah, muridnya semuanya muntah nanti. Lebih menjijikkan daripada kotorannya sapi, kotoran Anda itu. Kalau kotoran sapi, sapi itu, kuda itu berak di muka kita, biasa kita. Tapi kalau ada orang berak, muntah, istri yang cinta gak mau deket. Tapi Allah kasih tanda, subhanallah, Anda masih bisa mencari tempat. Sakit perut, cari tempat, masih itu, masih bisa mengatur begitu. Demikian juga kencing, kalau langsung keluar, pakai jubah, pakai itu, misalnya pemerintah daerah kah, pemerintah pusat, pakai celananya moro-moro, cur metu dewe. Anda bisa bayangkan ayo. Tapi bagaimana dikasih tanda-tanda untuk bisa keluar sehingga cari tempat yang layak untuk menunaikan atau menyelesaikan hajat tadi itu. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza. Subhanallah, nikmat Allah berikan itu macam-macam. Begitu juga kalau Anda tidur itu langsung enggak pakai ngantuk misalnya. Bahaya saudara, nyetir motor langsung turu. Bahaya. Tapi dikasih ngantuk sehingga Anda tadi itu bisa siapan. Wah, ini harus saya istirahat, saya harus berhenti, saya harus mampir, saya harus ke hotel, saya harus istirahat sebentar. Ada tandanya. Itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau langsung bahaya, saudara, bahaya. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Bukan hanya keluar, saudara, keluar terus juga penyakit itu. Keluarnya sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa bayangkan keluar terus, muntaber namanya. Sakit, masuk kamar, masuk rumah sakit nantinya. Tapi Allah mengeluarkan penyakit, Allah mengeluarkan gangguan tadi itu diberi sehat walafiat. Enggak keluar terus, tapi keluar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dikeluarkan. Allah. Kalau keluar terus kencingnya anyang-anyangan justru penyakit. Karena itu kita bersyukur sekali dalam dua bacaan ini. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami gangguan ini daripada kencing dan berak, wa'afani, dan yang telah memberi aku sehat walafiat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan satu peringatan kepada Anda semuanya, karena rupanya ada pembelokan-pembelokan dalil tentang masalah miswud. Tahu enggak miswud itu? Yang akan diadakan di Bali itu begini. Perempuan-perempuan itu dari setiap daerah dipilihkan menurut mereka yang cantik, kemudian ditanding. Kalau yang ditanding itu masakan yang paling enak, gak ada masalah ya. Kalau yang dihitung itu adalah kecerdasannya, gak ada masalah. Ketangkasannya gak ada masalah. Tapi permasalahannya sak badannya loh. Ukuran bibirnya, matanya, kulitnya, maaf, buah dadanya, pantatnya, kakinya. Kalau dikasih pakaian yang londres misalnya, pantes. Kalau kasih pakaian renang, pantes apa enggak? Pakaian dalam saja, pantes apa enggak? Itu dinilai semuanya, dan itu disaksikan rakyat ramai. Kira-kira halal atau haram hukumnya? Haram, enggak ada. Kalau begitu tuh halal itu. Ya itu yang diadakan. Karena itu jangan sampai membela dan Anda terpukau dengan komentar orang-orang itu. Haram itu, benar itu yang diputuskan oleh MUI itu. Benar itu hukumnya haram. Lah bangsa kita mau di seperti gitu. Ini kan namanya merusak adab yang luhur dari bangsa kita ini. Enggak benar itu. Kalau ada di luar, mereka tidak punya Pancasila yang ada ketuhanan yang Maha Esa. Mencela agamanya sendiri tidak salah. Yang paling tinggi adalah hak manusia, yang disebut liberal. Hak manusia itu adalah yang tertinggi, sekalipun melecehkan Tuhan. Jangan kaget kalau ada film-film di Eropa, Amerika, mereka tadi itu mencaci Tuhannya dimasukkan. Jangan kaget, kenapa? Dalam negara mereka, hak manusia lebih tinggi daripada Tuhannya sendiri. Itu hak, begitu loh. Kenapa? Karena gak punya Pancasila. Kita punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga punya Undang-Undang Dasar 45. Dengarkan baik-baik, saya bacakan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 32 berbunyi begini. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat, dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhurnya. Kita memang di sini boleh memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara bebas, cuma dengan catatan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur. Ini pertama bukan kebudayaan nasional Indonesia, kebudayaan asing. Ini bukan kebudayaan Indonesia ini kebudayaan asing yang ditaruh di Indonesia. Lawang Indonesia ini kaya budaya kok. Lawang sekarang kebudayaan Indonesia sendiri sudah ditinggalkan oleh rakyatnya Indonesia. Yang didatangkan kebudayaan asing, ini pertama. Kedua, mengatur itu kebudayaan dengan bebas tapi dengan catatan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhurnya. Mana nilai luhurnya kalau begitu? Nilai luhur itu nilai yang baik. Mana nilai luhurnya? Mengukur buah dada. Mengukur menilai kulit, bibir. Mana nilai luhurnya? Karena itu acara itu adalah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mungkin kalau Anda menilai kembali daripada lagu kebangsaan Indonesia, di situ apa diantaranya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, ini bukan bangunkan jiwa, ngerusak ini, ngerusak akhlak ini. Bagaimana disuruh ngelepas pakainya tubuhnya orang Indonesia untuk dinilai? Mana ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya? Hancur negara kita ini kalau akhlaknya model begini ini tanamkan begitu. Wah, itu kan ada di Bali, yang mayoritas bukan umat Islam. Bali bagian daripada Indonesia. Kalau dibiarkan Pak, di Bali itu dinyatakan halal, sebentar lagi bisa ke Pasuruan mampir. Karena itu jangan satu pun di antara Anda sok membela padahal enggak tahu. Yang aneh sekali, pemerintah kita, DPR-nya kita, sekalipun dari partai Islam, kok meneng? Kok enggak ngotot? Kok tidak melarang? Heran enggak? Padahal bangsa kita mau dirusak akhlaknya dengan mengadakan itu semuanya. Dan karena itu, kita setuju dengan apa yang dinyatakan oleh MUI Pusat, maupun MUI Pasuruan, dan ini menjadi sudah keputusan MUI Pasuruan, bahwa itu adalah haram. Hah? Daripada membuat itu, tidak sedikit itu biayanya. Coba lihat itu, saudara-saudara kita banyak membutuhkan itu. Bantukan untuk itu, daripada mengadakan untuk memberikan biaya enggak sedikit. Ini mau dijual belikan, Pak. Wah, itu akan mengundang para wisata Indonesia, supaya Indonesia ini banyak nanti para wisata yang datang. Ini bukan mengundang para wisata. Masa mengundang para wisata dengan aurat? Tunjukkan bagaimana keindahan bumi Indonesia, bagaimana lautnya, bagaimana budayanya, bagaimana pohon gunung-gunungnya yang indah, supaya mereka datang. Bukan pahanya, bukan buah dadanya, enggak benar ini. Ini enggak benar. Kan dikatakan di sini keputusan MUI. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada pemerintah yang berwenang untuk mempertimbangkan dan menolak penyelenggaraan Miss World di tanah air Indonesia. Semoga tidak budek mereka, ya, semoga tidak gendeng mereka, semoga tidak tuli mereka. Yang jelas kita harapkan bangsa Indonesia, bangsa yang beradab, bangsa yang terhormat. Kita tidak ingin bangsa Indonesia maju seperti bangsa Eropa yang adabnya tidak terhormat, yang akhlaknya tidak terhormat. Kita tidak ingin kebebasan yang ada di Indonesia seperti kebebasan yang ada di Amerika, yang tidak menghargai ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak menghargai keluhuran-keluhuran daripada budaya bangsanya sendiri. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita, menjaga daripada segala yang merusak akhlak kita. Amin Allahumma amin.